Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ Melanjutkan materi al-usul al-thalatha dua pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kita terhenti, libur sejenak. Maka dua pekan yang lalu, kita sudah bersama dengan bab al-isti'adah. Di halaman yang ke-87. Mu'allif rahimahullahu ta'ala sebutkan al-isti'adatu wa daliluha. Bab tentang al-isti'adzah dan juga dalilnya. Definisi al-isti'adzah sudah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka kita tambahkan atau kita bubuhkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau menyatakan al-isti'adah talabul audhi wal-iltijai ilallah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan dan bersandar hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Haraban minal makruhat. Dalam maksud untuk lari atau menghindar dari sesuatu atau apapun yang dibenci atau sesuatu yang tidak disukai. Nah, demikian kata beliau. Talabul audhi waliltijai ilallahi jalla wa'ala haraban minal makruhat. Nah. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala bawakan pendalilannya pada dua surat. Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang masing-masing beliau ambil dari ayat pertamanya. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dan qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas. Nah, pembahasan kita sampai pada surat Al-Falaq. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebutkan penafsiran keseluruhan ayatnya. Tidak hanya pada ayat yang pertama saja, maka beliau sebutkan kesemuanya. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Sampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu aku berlindung. Itulah yang menjadi syahid atau bukti bab ini. Aku berlindung. Birabbil falak, dengan Rabbnya al-falak. Al-falak sudah disebutkan sekian penafsiran. Di antaranya yang dipilih atau diambil oleh Syekh Al-Fauzan adalah as-subhu. Adalah waktu subuh. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai, yang memiliki waktu subuh. Siapa Rabbul Falak? Maksudnya adalah tidaklah lain huwallah. Dialah Allah Jalla wa'ala. Syekh Al-Fauzan sebutkan pendukungnya surat Al-An'am ayat 96. Faliqul isbah. Padanya kata faliq. Dari kata falaqa. Faliq. Yang dialah Allah Jalla wa'ala yang menyingsingkan. Al-isbah. Waktu pagi. Faliqul isbah. Dialah zat. Dialah Allah satu-satunya yang bisa menggeser atau merubah atau menyingsingkan yang tadinya gelap menjadi terang. Sebagaimana waktunya al-fajr, waktu subuh, akan berakhirnya waktu gelap menuju terang. Siapa yang melakukannya? Tidaklah lain, huwallahu jalla wa'ala, dialah Allah jalla wa'ala. Akankah ada satu makhluk pun yang bisa melakukan itu? Kalla, maka sekali-kali tidak akan ada, tidak akan mampu untuk melakukannya karena itu hanyalah Allah Jalla wa'ala yang berbuat. Naam. Qul a'udhu bi rabbil falak. Min syarri ma khalaq. Kita berada pada ayat itu. Bahasan terakhir, min syarri ma khalaq. Kita telah tahu huruf min adalah bentuk litab'id. Itu menunjukkan sebagian. Nah, min syarri dan sebagian maksudnya di antara. Syarri ma khalaq. Kejahatan apa yang Allah Jalla wa'ala telah ciptakan. Nah. Artinya, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari setiap makhluk di syarrin yang memang ada padanya kejahatan. Sengaja Allah Jalla wa'ala ciptakan. Dan tidak Allah Jalla wa'ala ciptakan sesuatu, ada makhluknya yang tidak membahayakan, ada pula yang membahayakan, tentu di balik itu semua adanya hikmah. Di sana ada makhluk yang jahat. Di antara makhluknya ada yang jahat. Dan itu padanya hikmah yang Allah Jalla wa'ala sengaja ciptakan. Di antara hikmahnya agar kita sebagai hambanya selalu waspada, selalu berlindung, selalu menyandarkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak ada yang jahat, maka kita merasa aman. Dengan merasa aman, akhirnya mungkin meluluhkan atau melemahkan semangat kita untuk bersandar, berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Karena di sana ada yang jahat, yang bahaya, yang memudaratkan, maka kita diajari bagaimana supaya kita selamat. Ajaran tentunya sudah diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui Rasulnya. Bukan dengan cara-cara yang lain, cara-cara syaitaniyah, melainkan dengan cara-cara yang syar'iyah. Kita melangkah, atau kita lihat dulu penafsirannya, min syarri ma khalaq. Berkata Syekh Al-Fauzan, hadza yashmul syarrun jami'il makhlukat. Ini mencakup kejahatan seluruh makhluk-makhluknya. apakah itu berupa al-insan, an-nas, manusia, atau al-jin, atau al-hayawan. Nah, maka di sana ada memang makhluknya yang jahat. Nah, yasta'idu billah, berlindung kepada Allah Jalla wa'ala min syarri jami'il makhlukat, dari kejahatan seluruh makhluknya. Hadza yakfika an kulli isti'adah. Maka ini tentunya mencukupi bagimu dari setiap perlindungan. Au ta'awwada mimma yaf'aluhun nas, atau dari perlindungan apa-apa yang dibuat atau dilakukan oleh manusia. Maka kita sudah diajari dan tidak perlu menoleh apa yang dibikin oleh manusia. Maka salah satu perlindungannya dengan surat ini, surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Di sana padanya fadilah, keutamaan yang disebutkan melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau ayat yang sebelumnya min syarri ma khalaq, berikutnya wa min syarri, masih terkait dengan perlindungan makhluknya yang jahat. Min syarri, dan dari kejahatan. Ghasiqin, kejahatan ghasiq. Idza waqab, tatkala waqab. Apa itu ghasiq? Pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Fauzan sebagaimana yang kita perhatikan adalah dhalamul lail. Dhalamul lail, gelapnya malam. Di sana adanya penafsiran yang lain dari salaf. Pada kesempatan ini perlu kita ketahui dan sekaligus mengingatkan apa yang sudah kita bahas melalui kajian tafsir Juz Amma pada had pagi. Tatkala kita sampai surat Al-Falaq, disebutkan para ulama ukhtulifa fihi, berbeda pendapat padanya. Yang pertama bisa antum bubuhkan pada catatan, yaitu al-lail, yaitu malam. Ghasiq itu malam. Karena ghasaq itu awalu zulmatul lail, awal gelapnya malam. Nah, ghasaqal lail, yakni adlam, ketika malam itu sudah gelap, dikatakan ghasiq. Pendapat berikutnya, ghasiq adalah al-barid. Al-barid, dingin. Ya. Karena di waktu malam itu keluarnya as-siba', binatang-binatang yang berbahaya, yang buas, dari tempat-tempatnya itu pada keluar. Keluarnya waktu malam. Nah. Maka dianjurkan setiap diri kita berlindung dari kejahatan makhluknya. Ada pula yang menyebutkan al-ghasiq adalah at-turayya. Dzalika annaha idza saqatat katsuratil asqam wat tawa'in. Karenanya ketika dia itu jatuh, maka banyaknya penyakit-penyakit yang membahayakan dan juga penyakit ta'un. Maka Itu di antara penafsirannya. Demikian juga ghasik. Adalah asyams idza gharabat. Matahari ketika tenggelam. Ada pula yang menyatakan bahwa ghasik adalah al-qamar. Maka disebutkan dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nadhara al-qamar, nadhara ila al-qamar, wa nabiy sallallahu alaihi wasallam ketika memandang melihat bulan, beliau sampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, ista'idhi billah min syarri hadza, terlindunglah engkau kepada Allah Jalla wa'ala dari kejahatan ini. Beliau sambil memandang apa? Al-Qamar. Fa inna hadha huwa al-ghasik idza waqab. Karena sesungguhnya dia itu adalah ghasik idza waqab, ketika sudah mendatanginya. Nah, demikian di antara penafsiran. Juga ada yang menafsirkan ghasik adalah al-hayyah idza ladaghat, kala jengking tatkala dia menyengat. Nampaknya dari itu semua tertuju kepada apa? Pada malam. Apa-apa yang disebutkan tadi kaitannya dengan tibanya malam. Matahari ketika terbenam. Juga menyebutkan bulan. Juga ketika menyebutkan kala jengking ketika menyengat. Semua itu terjadi biasanya seringkali adalah di waktu malam. Itulah beberapa penafsiran. Kita kembali apa yang disebutkan oleh beliau. Al-ghasik dhalamul lail. Kenapa dikatakan gelapnya malam? Lianna dhalamul lail takhruju fihi al-wuhush was-siba'. Karena gelapnya malam itu biasanya atau seringkali keluar binatang-binatang yang berbahaya, binatang-binatang buas. Fa anta taqa'u fi khatarin. Maka engkau dalam posisi bahaya, hati-hati, sehingga tidak merasa aman. Maka membentenginya adalah perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Tasta'idu billah min syarri hadzal dhalam wa ma tahtahu min hadhil mu'diyat. Kau berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari kejahatan malam itu dan apa-apa yang terkandung padanya dari sesuatu yang mengganggu atau yang membahayakan. Nah. Berikutnya yang keempat, min wa min syarrin naffatsat. Min syarri yang ketiga. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin, dan yang ketiga wa min syarri an-naffatsat. An-naffatsat fil 'uqad. An-naffatsat adalah as-sawahir, para tukang sihir. Tasta'idu billah minas sihri. Hendaknya engkau berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Bersandar dan berlindung kepadanya. Minas sihri wa ahli. Dari sihir dan pelakunya. Dari perbuatannya dan dari pelakunya. Engkau berlindung diantaranya dengan ayat ini. Wa min syarrin naffatsat fil 'uqad. Al-'uqad itu jamak dari 'uqdah. 'Uqdah itu ikatan. Ikatan rambut dikatakan 'uqdah. Demikian ikatan dua insan, laki-laki dan wanita, untuk terjalinnya hubungan yang sah, dia melakukan akad, ikatan, akdun nikah, diikat dengan nikah. Maka al-uqad jamak dari uqdah. Dari kejahatan para tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya pada ikatan-ikatan. Baik itu berupa rambut, ya, ditiupkan di sana dengan jampi-jampi dan mantra-mantra, dan sebagainya. Hati-hati, maka itu adalah bentuk sihir. Sebutkan pada riwayat An-Nasa'i rahimahullah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'aqada 'uqdah tsumma nafatha fiha faqad sahara." Siapa yang mengikat suatu ikatan kemudian dia tiup fiha padanya, faqad sahara, maka dia melakukan sihir. Nah, wa man sahara faqad asyrak, dan siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan siapa yang bergantung kepada sesuatu maka Allah Jalla wa'ala akan pasrahkan, akan wakilkan perkara itu kepadanya. Allah Jalla wa'ala berlepas diri darinya. Maka dikatakan itu min syarri annaffatsat fil 'uqad. Yang kelima, masih belum selesai apa yang disebutkan Syekh Al-Fauzan, li'anna sihra syarrun 'adzim. Engkau hendaknya berlindung kepada Allah Jalla wa 'ala dari sihir dan pelakunya. Mengapa demikian? Li'anna sihra syarrun azim. Karena sihir itu kejahatan yang besar, yang berbahaya. Hati-hati. Nah, engkau berlindung darinya. Bagaimana peristiwa tersihirnya Rasulullah SAW dengan seseorang Yahudi dari Bani Zuraik. Nah, yang namanya Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam. Yang kemudian di ruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam yang meruqyah beliau. Bismillah arqiqa, kata Jibril. Dengan menyebut nama Allah, aku ruqyah engkau, hai Muhammad. Min kulli syai'in yu'dika. Dari setiap yang sesuatu yang memudaratkanmu. Wa min syarri hasidin wa ainin. Dan dari kejahatan orang yang hasad, dari timpaan mata. Wallah, wallahu yashfika. Dan Allah Jalla wa'ala yang akan menyembuhkanmu. Maka Jibril ketika doakan beliau seperti ini, faqalu, para sahabat bertanya, menawarkan, ya Rasulullah, ala naqtulul khabith. Bagaimana kalau kami berangkat untuk membunuh dia, Nabi Ibnul A'sam tadi? Faqala, amma ana faqad syafani Allah. Adapun aku, kata beliau, Allah telah sembuhkan aku. Wa akrah an utira 'alan nasi syarran, dan aku tidak suka untuk kemudian timbul dampak yang negatif pada manusia. Dipikir atau disangka bahwa rasulnya Allah Jalla wa 'ala yang bernama Muhammad adalah suka membunuh dan sebagainya dan sebagainya. Maka beliau tidak inginkan seperti itu walaupun ditawarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang keberapa ini? Perlindungan kejahatan yang keberapa? Yang keempat. Dan dari kejahatan hasid, orang yang hasad. Hasada, itu kata asalnya adalah hasad. Sedangkan hasid, pelakunya. Orang yang hasad. Idza hasad, ketika dia hasad. Apa atau siapa orang yang hasad itu? Berkata Syekh Al-Fauzan, al-hasid huwa alladhi yatamanna zawalan ni'mati anil ghair. Dialah yang berangan-angan. Yatamanna, berkeinginan, harap, zawalan ni'mah, lunturnya, hilangnya nikmat anil ghair, pada orang lain. Nah, kita berhati-hati dari penyakit yang su, penyakit yang berbahaya ini. Walladhi yatamanna zawalan ni'mah anil ghair. Idza ra'a ala ahadin ni'mah, jika dia lihat ada seseorang diberikan nikmat, fa innahu yaghtad wa yatamanna, maka dia itu marah, tak terima. Wa yatamanna, sudah begitu kemudian berharap, zawala hadhihi ni'mah, untuk hilangnya nikmat itu, hasadan wa baghyan, semua tadi muncul karena adanya sikap hasad pada dirinya, wa bagian dan sikap penyimpangan, berarti hatinya penyakit. Nah, ada sesuatu yang tidak beres, tidak sehat, menyimpang. Wal iyadu billah. Nah, fa innahu yaghtaz wa yatamanna zawala hadhihi an-ni'mah hasadan wa baghyan wal iyadu billah, wa huwa min a'zam al-khisal al-madhmumah. Dan ketahui hasad ini adalah termasuk perangai al-madhmumah, al-khisal al-madhmumah, perangai yang tercela, yang a'zam, termasuk yang paling besar. Bukan suatu penyakit yang ringan, tapi penyakit yang kronis, yang bahaya, yang sengaja, yang harus segera kita singkirkan. Min a'zam al-khisal al-madhmumah. Li'anna fihi i'tiradan 'ala Allah. Kenapa dikatakan al-khisal al-madhmumah? Karena padanya i'tirad, sikap penolakan, alallah, kepada Allah, tidak terima dengan apa yang Allah berikan, protes. Wa fihi isa'atan ilal khalqi, dan dengan hasad ini mafsada yang ditimbulkan adalah isa'ah ilal khalqi, keburukan pada makhluknya. Semua berawal dari hasad, sehingga membuat porak-poranda carut-marutnya tatanan duniawi maupun ukhrawi, sebabkan penyakit ini. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan dari penyakit ini, bahkan Allah sebut ayat yang terakhir di surat ini, wa min syarri hasidin idza hasad, wa yadkhul fihi al-a'in, dan masuk padanya terkait dengan hasad itu al-a'in, dari kata al-ain, mata. Al-a'in, pelakunya. Orang yang menimpakan timpaan mata itu. Alladhi yusibu binadratih, yang mana ketika dia timpakan pandangannya tadi, maka akan memudaratkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Lianna al-isabata bil-ain naw'un minal hasad. Karena timpaan dengan mata itu adalah salah satu jenis dari hasad. Tak mungkin orang itu mandang sewajarnya atau memandang. Kalau sudah mandang yang lain itu ada maksud tertentu. Mandangnya itu mandang agak lain gitu. Ya, hati-hati dengan timpaan mata seperti itu. Dan kita sudah diajari perlindungan darinya. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan bahwa termasuk dari hasad al-ain timpaan mata. Fa anta tasta'idu billah min syarri min hadhihi syurur. Maka engkau berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari kejahatan itu semua. Nah, berkaitan dengan hasad disebutkan oleh ba'dul hukama, sebagian hukama, barazal hasid rabbahu, bahwa orang hasad itu mengungguli, ingin menonjol terhadap Rabbnya. Min khamsati aujuh, dari lima sisi. Nah, min khamsati aujuh. Ahaduha annahu abghadha kulla ni'matin zaharat ala ghairi. Dia itu benci, tidak suka pada setiap nikmat yang tampak atau yang ada pada lainnya. Allah suka, dia tidak suka. Kira-kira ada maksud apa? Ya brus, ingin mengungguli. Nah, ingin menonjol. Ingin mengatur sendiri. Wataniha, yang kedua, masih terkait. Annahu sakhitun liqismati rabbih, bahwa dia itu murka terhadap pemberian Rabbnya. Ka'annahu yaqul, seakan-akan dia mengucapkan walaupun tidak terucap, lima qasamta hadhil qismah, kenapa engkau bagi seperti ini pembagiannya? Sesuatu hal yang apa kira-kira tersirat tidak adil. Kok bagiannya dibagi seperti ini? Nah, lima qasamta hadhil qismah. Wa thalithuha, yang ketiga, annahu daddun fi'lallah. Dia menentang atau berseberangan dengan perbuatan Allah. Allah sengaja kasih dia, tapi yang satunya tidak, maka dia tidak terima. Nah, kemudian dia ingin mengatur menurut kemauannya. Ai inna fadlallah yu'tihi man yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala berikan karunianya tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa yabkhul bifadlillah. Nah, sementara dia adalah bakhil terhadap karunia Allah Jalla wa'ala. Warabi'uha, yang keempat, annahu khadala awliya Allah. Dia menginginkan untuk menghinakan wali-walinya Allah. Yuridu khidlanahum wa zawal an-ni'ma anhum. Dia menginginkan kerendahan mereka, lunturnya kenikmatan pada mereka. Wa khamisuha, yang kelima, annahu a'ana aduwahu iblis, bahwa dengan terhinggapnya atau dia berbuat hasad itu dia membantu musuhnya Allah, yaitu iblis. Nah, bukankah iblis hasad kepada Adam alaihissalam? Usjudu li Adam. Allah Jalla wa'ala perintahkan, sujudlah kalian semua kepada Adam. Nah, fasajadu, maka semua bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebabnya dengan pertimbangan rasio yang menurutnya baik baginya. Engkau kan sudah ciptakan aku, ya Allah, dari api. Sementara engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Kira-kira yang tersirat apa? Baru sekedar pemberitaan seperti ini, tapi sudah tersirat. Masa yang dibuat dari api suruh sujud kepada yang dibuat tanah? Bukankah tanah itu hina, diinjak-injak, tidak berarti, tempatnya di bawah. Api menggelora, membara ini, sinarnya dan sebagainya. Itu cara pemikirannya, pemikiran iblis. Sedangkan ini adalah termasuk pemikiran jahiliyah. Nah, adanya keterbalikan. Justru tin, tanah, adalah lebih manfaat dari api. Tanah, walaupun kau lihat seperti itu, tapi kau siram, kau kasih tanaman tumbuh. Kalau sudah tumbuh, macam-macam nanti yang akan ada di atas permukaan bumi. Ya, tanaman dengan bunga-bunganya yang indah, kemudian pepohonan dengan buahnya beraneka ragam, kemudian ini, kemudian itu. Api melalap bangunan. Api memporak-porandakan ini dan itu. Maka di sini menunjukkan keterbalikan cara pemikiran iblis. Sehingga sikap seperti itu, adanya hasad, adalah bentuk membantu terhadap musuhnya Allah Jalla wa'ala. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Masih 5 menit lagi. Tadi kita berada di pertengahan halaman 88. Fadalla ala anna isti'adzata ibadatun. Maka menunjukkan bahwa isti'adzah itu suatu ibadah. La yajuz an tusrafa li ghairillah. Tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah. Fala tasta'idu bil makhluk. Maka jangan kau sekali-kali meminta perlindungan kepada makhluk. Wa man ista'adza bi makhluk. Siapa yang meminta perlindungan kepada makhluk, faqad asyraka billah Jalla wa ala. Maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, yaqulu li Abdullah ibn Abbas, kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, nam ya gulam, beliau panggil ibn Abbas dengan itu, maka minta tolonglah engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Idza ista'anta fasta'in billah. Selesailah sudah syahid atau bukti surat atau ayat yang pertama. Surat Al-Falaq. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan nanti bukti ayat atau surat yang kedua, surat An-Nas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.